ono salah ning uripku. Kula nyuwun pangapuramu. Aku sepengen lanjut senajan wis kebacut. Tak akoni aku sing luput. Utang, utang no sing gede. Klintir no elokku iki. Kono mili ojo mbok go bali. Salahku sing ini wis tak ketuni. Bubar ora tak baleni. Lemo kejam ati koyo gini wong kelangan rasane ora karuan merko salah talan. Bintang sewangi cukup sewangi iki gak bakal tak duweni mengredi duati tresno sekedip motor kowe teko amu dadi kodok kegeretamu mumpadel lengah semu kutupi adikku ninggal tatu jeru. Rasane ora karuan mergo salah jalan terus kan sewengi cukup sewengi iki rapa kelapa dueni mung reridu ati tresno mung sekedip moto kowe teko amung dadi kodok kebiar nitamu menghadir lengan semua.